السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الأحبة حفظكم الله. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu Allah berkuasa. Allah Subhanahu wa taala berkuasa mencipta langit tanpa tiang. Allah mencipta bumi yang terbentang, mencipta makhluk sesuatu yang sangat menakjubkan. Di antara yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan Allah SWT tentukan sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim, hadis yang panjang, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tiga anak kecil, tiga bayi yang masih dalam ayunan yang bisa berbicara, yang dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang padanya ada ibrah, pelajaran yang berharga bagi kita. Disebutkan dalam hadis yang panjang yang madmun, ya. Inti dari hadis tersebut bahwa tidak ada bayi kecil yang masih dalam ayunan yang mampu berbicara kecuali hanya tiga. Padahal adat di tengah manusia bahwa yang namanya bayi yang masih kecil seperti itu belum bisa berbicara. Tapi sudah kita sebutkan di mukadimah, wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah atas segala sesuatu berkuasa. Lihat, Allah mencipta Adam alaihi salatu wassalam tanpa ayah, tanpa ibu. Allah mencipta, ya, sesuatu yang di luar daripada pikiran dan perkiraan manusia. Sebagaimana Allah mengatakan wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah mencipta apa-apa yang kalian tidak tahu. Bagaimana anak kecil yang masih bayi bisa berbicara? Kita katakan bahwa di sana ada makhluk yang lebih ajaib lagi, yang tidak punya mulut tapi bisa berbicara. Ketika para sahabat ridwanullah alaihim pada suatu saat mereka sedang makan makanan, ternyata makanan yang sedang mereka makan bertasbih. Bahkan pernah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melewati pepohonan dan bebatuan menyalami Rasulullah, mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dahulu Rasulullah sebelum dibuatkan mimbar untuk khutbah, beliau berkhutbah di atas tonggak pohon korma. Tonggak itu bagian bawah dari apa? Pohon. Ya, dipotong pohon kormanya, kemudian disisakan ada beberapa ya dari tonggaknya. Kemudian Rasulullah berkhutbah di atas tonggak pohon korma. Ketika dibuatkan mimbar untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkhutbah di atas mimbar. Ternyata tonggak korma yang biasa dipakai untuk khutbah oleh Rasulullah menangis. Maka Rasulullah turun dari mimbar dan mendekap tonggak pohon korma tadi hingga diam. Ya, Allah SWT Zat yang mampu menjadikan segala sesuatu berbicara. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa tangan-tangan manusia nanti akan berbicara di yaumul kiamah sebagai saksi atas perbuatan hamba. Kulit dan kaki pun menjadi saksi. Bahkan bumi yang kita pijak, bumi yang kita lewati pun nanti di yaumul kiamah akan menjadi saksi. Sebagaimana firman Allah, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Dari sinilah wallahu ta'ala alam, sebagian ulama mengatakan kenapa kita disunahkan ketika berangkat untuk menuju sholat hari raya dari satu jalan dan pulang dari jalan yang lain. Sebagian ulama mengatakan agar jalan-jalan yang kita lalui menjadi saksi bagi kita nanti di yaumul kiamah, bahwa kita berangkat menuju ketaatan kepada Allah dan kita pulang dari ketaatan kepada Allah, tanah bumi yang kita pijak menjadi saksi kita nanti di yaumul kiamah di hadapan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Rasul mengatakan lam yatakallam fil mahdi illa salasa. Tidaklah berbicara anak yang masih dalam ayunan kecuali hanya tiga. Dalam permasalahan ini barakallahu fikum, sebelum saya jauh ya membaca hadis ini, ada riwayat lain dengan redaksi yang berbeda, yaitu hadis riwayat Al-Hakim, lam yatakallam fil mahdi illa salasah. Tidaklah berbicara seorang anak yang masih dalam ayunan kecuali tiga. Kalau dalam hadis sahih Bukhari Muslim yang akan kita sebutkan, yang bisa berbicara itu adalah Aisyah, kemudian anak kecil di zaman Juraij, kemudian anak kecil yang menyusui ketika disusui oleh ibunya, kemudian lewat orang yang jahat dan lewat orang yang baik. Adapun di sini beda. Riwayat Al-Hakim seperti ini. Lam yatakallam fil mahdi illa salasah. Tidaklah seorang bayi yang masih dalam ayunan bisa berbicara kecuali hanya tiga. Isa bin Maryam wa Syahid Yusuf wa sahib Jurayj wa ibn Mashitah binti Fir'aun. Yang pertama adalah Isa bin Maryam, yang kedua adalah saksi untuk Nabi Yusuf, yang ketiga adalah anak kecil bayi di zaman Jurayj, yang keempat adalah anak Mashitah binti Fir'aun. Hadis ini kata Syekh Al-Albani batilun bihadzal lafzi. Hadis ini batil. Dengan lafaz ini disebutkan dalam Ad-Dha'ifah 2880. Sisi batilnya hadis ini yang tadi ini. Yang pertama, kan disebutkan tidak berbicara seorang bayi yang masih dalam ayunan kecuali tiga, namun ketika menyebutkan ke empat, berarti kan terjadi apa? Ya, kontradiksi. Di situ ada hal yang janggal. Ketika disebutkan tidaklah berbicara seorang bayi yang masih dalam ayunan kecuali tiga, nah kok disebutkan di situ empat? Berarti kan menyelisihi ya. Ini sisi batilnya kata Syekh Al-Albani. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Hakim tadi juga para perawinya ya itu ada dalam Sahih Bukhari tapi dengan redaksi yang berbeda. Jadi dalam Sahih Bukhari disebutkan hadis yang nanti akan kita sebutkan. Al-Hakim meriwayatkan dari jalan yang sama juga dengan jalan Al-Imam Al-Bukhari, namun kok redaksinya beda. Sini ada sisi apa? Kejanggalan, sehingga Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis tentang tidaklah anak kecil yang masih dalam ayunan bisa berbicara kecuali tadi yang empat tadi, ini hadis sanadnya batil. Adapun Isa bin Maryam jelas nanti akan ada. Adapun Sahibu Jureyj, anak kecil yang ada di zaman Jureyj, maka betul ada. Adapun Syahidu Yusuf, saksi untuk Nabi Yusuf ketika dituduh berzina oleh istri ya seorang petinggi Mesir, maka ahli tafsir berbeda pendapat. Ada mengatakan bahwa saksinya di sini orang yang sudah ya keluar jenggotnya, dan tidak mungkin namanya bayi sudah keluar jenggotnya. Kalau bayi keluar giginya ada dalam sejarah, karena ada sebagian wanita mengandung bayinya itu lebih dari 2 tahun ketika lahir anaknya sudah ada giginya. Tapi kalau ya seorang ibu melahirkan bayi kemudian keluar jenggotnya, kayaknya belum pernah kita mendengarkannya. Adapun kisah Ashabul Ukhdud, ya seorang yang bayi yang seorang yang dibopong oleh ibunya ketika dipaksa oleh orang kafir untuk murtad, kalau tidak murtad harus masuk ke dalam parit yang menyala-nyala. Ulama mengatakan bahwa anak tersebut bukan dalam ayunan, anak tersebut bukan pada umur-umur yang apa namanya pada ayunan, sehingga jelaslah bahwa yang bisa berbicara dari bayi dalam keadaan dia masih kecil, masih dalam ayunan, hanya 3 seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama di sini adalah Isa ibnu Maryam. Isa bin Maryam. Penciptaan Isa sungguh menakjubkan. Maryam seorang wanita yang salihah, ahli ibadah, yang memang orang tuanya bernazar nanti kalau punya anak, anaknya ini akan diletakkan di mihrab dan beribadah di tempat ibadah. Ternyata ketika ya orang tuanya melahirkan Maryam, melahirkan seorang wanita. Maryam yang mengandung, sebagaimana kata sebagian ahli tafsir, dengan kandungan yang berbeda dari umumnya wanita. Ada yang mengatakan bahwa usia kandungannya begitu cepat, tidak sama dengan umumnya wanita. Wallahu alam tentang kebenaran ini. Yang jelas bahwa Allah SWT ala kulli syai'in qadir. Allah mengutus malaikat untuk meniup pada rahimnya Maryam ruh, sehingga Isa alaihi assalatu wassalam dicipta ya, dan salah satu roh dari roh ciptaan Allah. Ulama at-tauhid mengatakan Isa bikun kana walaysa huwa kun. Isa dengan Allah mengatakan kun jadilah, maka Isa pun jadi. Tapi Isa bukan dicipta dari kun. Isa bukan dicipta dari kalam Allah, bukan. Karena kalamullah laisa bi makhluk. Firman Allah itu bukan makhluk. Makanya ahlu at-tauhid mengatakan fakana Isa bikun wa laisa huwa fakana. Ya. Isa bikun kana falaisa huwa bikun. Artinya Isa itu dengan Allah mengatakan kun jadilah, maka Isa menjadi. Ya. Dan Isa adalah satu roh dari roh ciptaan Allah. Jadi Isa bukan kalamullah, bukan. Karena kalamullah laisa bimakhluk, bukan makhluk. Ketika Maryam mengandung Isa alaihi assalatu wassalam. Dan ketika sudah datang masa kelahiran, maka Maryam menjauh dari manusia. Dia pun mengatakan, mittu qabla hada, seadanya saya mati sebelum ini. Bukan dia tidak rela dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan. Tapi bisa Anda bayangkan beratnya seorang wanita yang mengandung tanpa suami. Dalam keadaan dia tidak melakukan kekejian. Kemudian lahirlah Isa ibn Maryam. Setelah itu Allah SWT mengatakan kepada Maryam untuk menggerakkan pohon korma dari pangkalnya. Nanti pohon korma itu akan menjatuhkan rutab, buah korma yang segar, yang matang lagi segar. Lihat seorang wanita yang nifas melahirkan itu kan biasanya lemah. Kemudian pohon korma itu kan kayak pohon kelapa. Kalau dioyak, digerakkan bagian tonggaknya, biasanya tidak bergerak. Walaupun 10 orang ya mungkin gak bergerak. Umumnya yang digoyang itu bagian atasnya. Tapi ini yang disuruh menggoyang bagian bawahnya. Bergerak. Dan jatuh buah korma yang masih segar dalam keadaan utuh. Biasanya kalau korma itu buahnya gak jatuh. Kalaupun jatuh itu kena tanah biasanya lecet gitu kan. Tapi ini enggak. Allah ngatakan rutoban jeniyah. Ini juga karomah dari karomatul awliya, keramat dari keramatnya wali. Maryam membawa anaknya di tengah-tengah Bani Israel. Bani Israel mereka menganggap bahwa Maryam datang membawa sesuatu yang sangat keji. Bagaimana dia punya anak sementara dia tidak bersuami? Maryam sudah dari awal bernadar, saya tidak akan bicara. Kalau ingin bicara, tanya saja kepada bayi saya ini. Kata mereka, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya? Bagaimana kita mengajak bicara seorang anak kecil yang masih dalam ayunan? Bayi masih merah. Kita tanya, siapa bapakmu? Siapa kamu? Mana mungkin? Iya. Dengan seketika keluarlah kata-kata yang indah dari mulut manisnya Nabi Isa alaihi assalatu wassalam. Yang pertama keluar adalah inni Abdullah. Atanial kitaba wa ja'alani nabiyya. Saya adalah hamba Allah yang Allah nantinya akan memberiku Alkitab dan Allah akan menjadikanku seorang nabi. Bani Israel mendengar dan mereka menyaksikan mukjizat. Namun ternyata tidak semua orang yang melihat mukjizat kemudian percaya. Tidak semua orang yang melihat mukjizat kemudian beriman. Dan alangkah bahagianya orang yang tidak mendengar mukjizat, tidak melihat tapi dia beriman. Dia percaya. Itu al-mu'minun. Yang mereka yu'minuna bil ghaib, mereka beriman dengan yang ghaib. Ini mereka melihat mukjizat. Jelas yang pertama kali keluar dari lisan manisnya Nabi Isa adalah inni Abdullah. Saya adalah hamba Allah. Atanial kitaba wa ja'alani nabiyya. Yang nantinya Allah akan memberiku Alkitab dan menjadikanku seorang nabi. Pada kalimat ini membantah dua kelompok besar di tengah-tengah manusia yang menyimpang dalam meyakini Isa. Kelompok yang pertama adalah kelompok Nasraniyah yang mereka menuhankan Isa, yang mereka mengatakan Isa adalah anak Tuhan atau satu dari tiga oknum. Seawal ketika Isa lahir sudah mengatakan ini Abdullah, saya adalah hamba Allah. Beda dengan ucapan orang Nasrani yang mengatakan Isa adalah Tuhan atau anak Tuhan. Kemudian juga pada kalimat waja'alani nabiyya, dan menjadikanku sebagai seorang nabi. Di sini membantah kelompok Yahudi yang mereka mengatakan bahwa Isa adalah anak zina, yang mereka ingin membunuh Nabi Isa alaihi assalatu wassalam. Adapun kaum mukminin, adapun kaum muslimin, mereka meyakini bahwa Isa adalah Abdullah wa rasuluh, hamba Allah dan rasulnya. Kemudian yang kedua adalah Sahibu Jurayj. Sahibu Jurayj yaitu bayi yang masih ya dalam ayunan, masih kecil, yang bisa berbicara di zaman Jurayj. Jurayj dahulu seorang ahli ibadah. Dia membuat tempat ibadah berupa sauma'ah. Sauma'ah kata Ibnu Hajar adalah tempat ibadah yang bagian atasnya itu mengerucut. Ya. Seperti tempat-tempat ibadahnya orang Nasrani kan? Ya. Mengerucut, ya. Di sanalah Jurayj ya beribadah. Ini terjadi ketika di zaman dahulu, sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari ibunya datang memanggil Jurayj. Ya Jurayj. Seorang ibu memanggil anaknya. Ya Jurayj, wahai Jurayj. Waktu itu Jurayj dalam keadaan sholat. Dia pun batin, dia pun berbicara dalam batinnya, ya Allah, apakah saya jawab panggilan ibu saya atau saya lanjutkan sholat saya ini. Ternyata dia lebih memilih melanjutkan sholatnya. Keesokan harinya ibunya manggil lagi, ya Jurayj. Didapatkan Jurayj sedang sholat. Jurayj pun mengatakan dalam hatinya, ya Allah, apakah saya batalkan sholat ini atau saya lanjut. Akhirnya dia memilih untuk melanjutkan. Keesokan hari sampai 3 kali. Ibunya marah. Ibunya pun mengatakan, wahai Jurayj, semoga kamu tidak dimatikan oleh Allah sampai kamu melihat wajah-wajah para pezina. Dan adalah Bani Israel menyebut-nyebut Jurayj seorang yang abid, seorang yang ahli ibadah. Yang tentunya Bani Israel pun bermacam-macam, ada yang senang dengan orang yang baik, ada juga yang tidak senang dengan orang yang baik. Maka ada seorang wanita yang disebut sebagai bintang kecantikan, dia mengatakan, akan saya goda. Kalian saya wakilkan, mungkin dia berbicara di hadapan orang-orang yang tidak senang dengan Jurayj, saya akan menggoda Jurayj. Datanglah seorang wanita yang dikatakan yatamastal bihusnia, disebutkan bintang kecantikan, orang yang cantik sekali. Datang pada Jurayj menawarkan diri. Menawarkan ya berzinah ya dengannya. Tapi Jurayj tidak menolak sedikit pun. Perempuan ini pun kalap. Dia sudah berjanji di hadapan teman-teman yang jahat bahwa saya akan goda Jurayj. Ternyata dia tidak bisa menggodanya, dia pun kalap. Akhirnya ya tukang angon pun jadi pelampiasannya. Dia mendatangi tukang apa? Penggembala. Ada yang mengatakan penggembala sapi, ada yang mengatakan penggembala kambing, kemudian berzina dengan penggembala tersebut. Kemudian lahirlah anak. Ketika lahir, perempuan tadi mengatakan, ini hasil ya perzinahan saya dengan Jurayj. Orang-orang pun dengar seperti itu, mereka marah. Orang sok suci, orang sok alim, ternyata pezina. Ya. Akhirnya mereka pun mendatangi tempat ibadahnya Jurayj. Mereka memanggilnya, Jurayj, turun kamu. Tanpa mereka mengklarifikasi, tabayyun, ya, mengecek kebenaran berita, langsung mereka memanggil Jurayj untuk turun. Tarik tubuhnya, tangannya diletakkan di bagian apa, tengkuknya. Kemudian mereka pun dengan bengisnya menghancurkan, ya, menghancurkan tempat ibadah Jurayj. Jurayj pun heran, masya'nukum, ada apa kalian? Dia gak ngerti apa-apa. Gak ada ya kalam, gak babi bu, langsung dihancurkan. Kata mereka, ini kan hasil perbuatan kamu dengan wanita ini. Bahwa wanita ini mengatakan bahwa kamu telah berzina dengannya sehingga telah melahirkan anak. Kata Jurayj dengan tenang, ya, dengan tenangnya, tolong datangkan anak tadi. Didatangkan. Kata Jurayj, kasih waktu saya mau sholat dulu. Selesai dari sholat, ya, ini di hadapan manusia, orang pada menyaksikannya dengan tenangnya, ya. Jurayj kemudian, ya, memegang bagian perut dari anak itu, menusuk, menonjok, tapi tentu tidak keras. Karena anak kalau ditonjok itu ada dua kemungkinan, kemungkinan dia nangis, kemungkinan tertawa, kan itu. Ya. Ternyata nggak menangis, nggak ketawa. Berkata, Jurayj mengatakan, man abuk, siapa bapakmu? Kata sang anak, disaksikan oleh manusia. Ayah saya adalah sang penggembala. Mereka mendengar seperti itu pun mereka menyesal. Mereka pun mencium Jurayj, mereka mengusap-usap tubuhnya, mereka meminta maaf. Mereka pun berkomitmen untuk siap membangunkan tempat ibadah yang mewah untuk Jurayj. Wahai Jurayj, anda nilaka sawma atan min dahab, apakah kami akan bangunkan bagimu tempat ibadah dari emas? Kalau kita yang ditawarkan kayak gitu, wah, enggak nolak. Ya, emas kayak apa? Ya, wong istilahnya punya 2 gram 3 gram aja sudah gagah ini. Ya, tempat ibadah dilapisi emas. Ya. Tapi karena Jurayj orang yang zahid di dunia, seorang yang betul-betul dalam ibadah pada Allah, bukan dunia yang dicari. Ya, tapi ridhollah, dia mengatakan rudduhu kamakan. Kamakanat, rudduha kamakanat. Kembalikan seperti dulu. Buat saja dari apa? Ya, dari tanah. Di sini kata sebagian ulama bahwa Jurayj itu menyendiri, menjauh dari manusia untuk fokus dalam ibadah. Uzlah atau menyendiri dan jauh dari bergaul dengan masyarakat, apakah baik? Di sini ada perincian kata ulama. Kalau seorang itu andai kata berbaur dengan orang, kemudian terlukai agamanya, dia sulit untuk, ya, istiqomah, maka yang baik bagi dia adalah, ya, yang baik bagi dia adalah menyendiri. Kata sebagian ulama, rubba hajrin jamilin khairun min mukhalatatin mu'diyah. Bisa jadi, ya, berpisah dengan cara yang baik, yang santun, lebih baik daripada berbaur tapi menyakiti. Namun kalau berbaurnya anda dengan masyarakat, padanya ada faedah, padanya ada kebaikan, maka tentu, ya, berbaur itu lebih baik. Nah, Rasul alaihi assalatu wassalam mengatakan, al-mu'minul ladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal ladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang mukmin yang berbaur dengan masyarakat dan bisa bersabar atas, ya, kejelekan mereka, itu lebih baik ketimbang seorang mukmin yang tidak bergaul dengan masyarakat dan tidak bersabar atas gangguan mereka. Kemudian di sini barakallahu fikum, orang yang menyimpan, memiliki simpanan amal kebaikan di saat kondisi tenang akan ditolong oleh Allah di saat dia susah. Jurayj seorang yang memiliki simpanan amal kebaikan, ketika dia difitnah oleh orang, bayangkan difitnah dengan fitnah yang sangat kecil, dan alul batil, mereka punya sekian cara untuk meruntuhkan alul haq. Dulu ada seorang syekh dari Kuwait, beliau salah seorang alumnus Jami Islamiyah, difitnah oleh Jamaatut Takfir. Seorang syekh ini, kita pernah melihat orangnya, ya, beliau ini difitnah oleh Jamaatut Takfir, oleh kelompok yang suka mengkafirkan muslimin dengan cara yang sangat kecil. Mereka menyewa seorang wanita yang, ya, fasiqah untuk tampil telanjang di sisi syekh ini, dan mereka sudah mempersiapkan kamera, kamera. Sudah di skenario ketika mereka sudah menunggu kapan ini syekh ini lewat, kemudian wanita yang sudah disewa tadi, na'udzubillah wanita fasiko tadi, tampil telanjang ada di sisinya, kemudian mereka langsung mau memvideokannya. Dengan video yang direkayasa ini kemudian dilaporkan kepada penguasa, ditangkaplah syekh tadi. Na'udzubillah. Ya, cara-cara yang keji. Tidak bisa menjawab hujahnya Abdul Haq, mereka menggunakan cara-cara yang keji seperti ini. Ditangkaplah syekh tadi. Ya, dengan bukti video yang ada bahwa dia berjalan dengan seorang wanita yang na'udzubillah. Ya. Namun akhirnya beliau keluar dengan adanya jaminan. Ya. Orang yang hak akan ditolong oleh Allah. Orang yang dia punya simpanan kebaikan, ya, akan ditolong oleh Allah di saat dia apa? Kesulitan. Kemudian di sini perbuatan Jurayj yang melanjutkan sholatnya dan tidak menjawab panggilan ibunya, apakah dibenarkan? Sebagian ulama mengatakan bahwa Jurayj sebenarnya dia bukan orang yang alim. Dia ahli ibadah sih, tapi sisi tingkat keilmuannya itu kurang. Karena kalau dia itu berilmu, tentu dia akan menjawab panggilan ibunya. Antara orang sholat sunnah dengan apa namanya, antara menjawab panggilan ibu, tentu didahulukan menjawab panggilan ibu. Menjawab panggilan ibu itu wajib, sedangkan sholat sunnah sunnah. Dahulukan yang wajib dari yang sunnah. Ya, dahulukan yang wajib dari yang sunnah. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, kalau misalnya ya, kedua orang tuamu orang yang baik, yang mereka fahaman, kemudian memanggil kamu dalam keadaan kamu sedang sholat sunnah, apakah yang bagus bagimu kamu batalkan berdasarkan riwayat tadi, atau kamu lanjutkan sholatnya? Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, kalau memang orang tuamu orang yang baikan, orang yang fahaman, tidak mengapa kamu lanjutkan sholat sunnah itu, tapi kamu membuat tanda, apakah dengan mengeraskan bacaan sehingga mereka, oh ini anak saya sedang sholat, atau kamu mengeraskan doa, ya, misalnya subhanallah, misalnya, ya, atau robbi fili, sehingga orang tua kamu apa, tahu bahwa kamu sedang ya sholat, sehingga mereka berhenti dari memanggil kamu. Tapi kalau orang tua kamu orangnya ya, pokoknya yang namanya anak dipanggil harus jawab. Kalau tidak ya dipukul. Kalau orang tua kamu jenisnya seperti ini, jawablah, batalkan. Karena membatalkan sholat ada kalanya dibolehkan kalau ada darurat. Kata Syekh Nusaimin, di antara darurat misalnya kamu sedang sholat, tiba-tiba ada orang buta ya mau terjatuh ke dalam sumur. Ya, apa kamu biarkan? Enggak, kamu batalkan atau teriak, ya. Kemudian apa? Ambil orang itu, ya. Sholat masih bisa dikejar, tapi ini kalau jatuh ke sumur mati dia. Ya, darurat di sini boleh. Atau orang mau kebakaran, orang ya, ada halal yang penting boleh di sini. Ya. Boleh di sini. Kemudian ada yang mengatakan bahwa ibunya Jurayj itu apakah posisinya benar atau salah? Ulama mengatakan posisinya benar, Jurayj yang salah. Karena kalau posisinya salah, doa orang tua yang posisinya salah, doa kejadian kemudiannya gak akan sampai. Kan ibunya mendoakan, ya Jurayj, semoga Allah tidak mematikan kamu sampai kamu melihat wajah-wajah para pezina. Dan ternyata betul, Jurayj melihat wajah-wajah para pezina. Dan doa ibunya dikabulkan. Berarti kan posisi ibunya di sini benar. Maka di sini barakallahu fikum, kadang ada pertanyaan, ya Ustaz, saya ngaji salaf, orang tua saya enggak ridho. Bahkan orang tua saya ngancam, kalau kamu ya terus ngaji salaf, nak kamu tak doakan, enggak akan barokah hidup kamu, seret rezeki kamu. Ustaz, apakah saya harus manut dengan orang tua saya atau bagaimana? Kita katakan la ta'ata li makhlukin fi maksiati al-khaliq. Enggak boleh kita mentaati makhluk dalam rangka bermaksiat pada Allah. Kemudian kedua, Enggak usah takut dengan doa orang tua kamu, enggak akan sampai, itu doa yang dolim. Beda dengan Juraij ini, posisi Juraij keliru memang. Ya. Enggak akan sampai itu doa orang tua kamu, enggak akan kualat kamu. Ya, enggak akan kualat. Ya. Ini penting ya seperti ini, karena terkadang sebagian ikhwah, sebagian orang ya, dia mulai ngaji, dia mulai ngerti al-haq, kemudian orang tuanya ya memaksa untuk kamu harus ya meninggalkan taklim ini. Kamu enggak boleh seperti ini. Ya. Kalau tidak ya ibu sudah enggak akan menganggap kamu sebagai anak. Bapak sudah enggak akan ngasih apa? Santunan atau nafkah. Ingat la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kita enggak boleh taat pada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Kemudian pendapat yang mengatakan bahwa ibunya Juraij sebenarnya ingin mengganggu Juraij. Jawabannya ini pendapat yang tidak benar. Wajarlah yang namanya ibu. Ya, yang namanya ibu rindu kepada anak. Terlebih kan Juraij kan mengasingkan diri, ya kan? Seperti itu sayangnya ibu, sampai pun anak sudah gede, tua pun ibu itu sayang rindu pada anaknya. Ya, makanya Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adab menyebutkan babun ya. Al-ummahatu rahimat. Bab bahwa namanya ibu itu penyayang. Babun al-ummahatu rahimat. Sayangkan sampai Juraij sudah ahli ibadah gede seperti itu, ibunya pun apa? Sayang. Jadi keliru pendapat yang mengatakan sebenarnya ibunya ingin ganggu Juraij. Siapanya andai kata itu mengganggu, berarti kan kemaksiatan, doa yang ahli maksiat enggak akan sampai di sini. Ya, enggak akan terkabul. Ya. Kemudian Juraij melanjutkan sholatnya dan tidak menjawab panggilan ibunya. Disinilah sang ibu marah. Sampai ibunya berdoa, ya Allah, janganlah kau matikan Juraij sampai dia melihat wajah-wajah pezina. Jangankan wajah pezina yang na'udzubillah menor-menor seperti itu, ya kan, dandanannya memang fitnah. Wanita yang biasa lewat aja mungkin laki-laki bisa terfitnah. Apalagi na'udzubillah dandanan para pezina, na'udzubillah. Ya. Tapi sebagian mengatakan seperti apapun keselnya sang ibu, ternyata di sini doanya tidak keterlaluan. Karena apa, ibunya tidak mendoakan wahai Juraij semoga kamu jadi pezina, semoga kamu mati, tidak. Hanya sekedar melihat, hanya sekedar semoga kamu tidak dimatikan sampai melihat wajah-wajah pezina. Bagi orang yang solih, orang yang baik, melihat wajah kayak gitu na'udzubillah. Musibah. Ya, ini musibah. Kemudian bahwa orang yang baik tetap di sana ada orang-orang yang tidak suka. Seperti itulah Allah SWT tentukan. Allah mengatakan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Kami jadikan sebagian kalian adalah ujian bagi sebagian yang lain. Maukah kalian bersabar? Ahlul haq ada yang tidak suka. Sebagaimana pun ahlul batil juga ada yang tidak suka. Sehingga kalau kita memang berada di atas al-haq, maka kita tidak mempedulikan orang mau suka atau tidak suka. Kata Imam Syafi'i, ridho nas ghoyatun la yudrok atau la tudrok. Mencari ridhonya manusia adalah cita-cita yang enggak akan mungkin terwujud. Tapi ridho Allah yang kita cari. Ridho Allah yang kita cari. Kemudian di sini bahayanya seorang menelan berita tanpa mengecek kebenarannya. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang pada kita berita, kita cek dulu kebenarannya. Terutama yang membawa berita itu orang fasik, orang yang enggak genah. Ya, di sini pelajaran. Penyesalan biasanya datang setelah ya di akhir. Mereka tanpa mengecek kebenaran berita, ternyata sudah melakukan tindakan kekerasan verbal dan kekerasan fisik kekerasan verbal, yaitu mereka berteriak menyuruh ya Zuraij untuk turun dari tempat ibadahnya. Kekerasan fisik, mereka mengikat tangannya di ya mengikat tangannya di belakang tengkuknya, kemudian menghancurkan tempat ibadahnya. Zuraij ketika dia ditangkap seperti itu, dia keheranan, gak tahu masalah, gak tahu menau. Maka dia pun meminta untuk diberi waktu untuk sholat. Disinilah pentingnya sholat, karena Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Orang ketika dia ditimpa oleh perkara yang rumit, janganlah dia mengandalkan kekuatan pikirannya, mengandalkan kekuatan kelompoknya, tapi dia banyak-banyak bergantung pada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai sesuatu yang membantu terwujudnya perkara kalian. Dahulu ada seorang sedang melakukan perjalanan atau hendak melakukan perjalanan. Dia pun mencari teman, karena perjalanan jauh tanpa ada teman yang menemani itu sangat berbahaya. Akhirnya dia pun mendapatkan teman. Kemudian ternyata di tengah perjalanan teman ini berkhianat, menghunus senjatanya, kemudian mengancam akan membunuh temannya ini dan merampas hartanya. Diserahkan gak diserahkan, dia akan dibunuh temannya ini. Maka temannya pun meminta izin, tolong kasih waktu saya mau sholat. Ketika dia sholat, gak ada satu ayat pun yang keluar, karena seolah-olah nyawa sudah di ubun-ubun. Kemudian dia teringat dengan ayat amman yujibul muttara idza da'a. Dia pun membaca ayat ini. Amman yujibul muttara idza da'a. Siapakah yang mampu mengabulkan doa orang yang ditimpa oleh petaka? Disebutkan ayat tadi. Ketika dia sholat dan membaca ayat tadi, dari kejauhan datanglah seorang penunggang kuda berbaju putih dengan kencangnya menuju dia, kemudian menombak orang yang akan membunuh tadi, mati. Setelah dia selesai sholat, dia heran, man anta, siapa kamu ini? Qala ana rasulu man yujibul muttara. Kata dia, saya adalah utusan zat yang mengabulkan doa orang yang kesulitan. Antum bisa baca kisah ini dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menyebutkan ayat tadi, amman yujibu al muttara idza da'a. Kisah ini sebagai pelajaran bagi kita bahwa di saat kita menghadapi sesuatu yang sulit, salat. Berkata sahabat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabau amrun qama ila shalah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menghadapi perkara yang rumit, qama ila shalah. Berdiri salat. Ini diantara mengaplikasikan firman Allah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Di sini pentingnya salat. Kemudian di sana ada karamat aulia, keramat wali. Zuraij ketika memegang perut bayi tadi dengan jarinya, kemudian bayi tadi berbicara. Kalau bukan karena thiqah, kepercayaan yang kuat dari Zuraij terhadap pertolongan Allah, kayaknya enggak mungkin. Di sini al-ma'unah ala qadril mu'nah, bantuan dari Allah sesuai dengan modal yang kita berikan. Orang yang ingat pada Allah di saat lapang, di saat senang, akan diingat oleh Allah di saat susah dan sulit. Keyakinan yang penuh dari Zuraij akan datang pertolongan dari Allah, ternyata betul. Bayi tadi pun berbicara, saya adalah Ibnu Ra'i, anaknya sang pengembala. Lihat, di sini ada faedah. Anak zina, apakah dinasabkan kepada laki-laki, kepada laki-laki yang menzinai ibunya? Di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, tidak dinasabkan, karena berdasarkan hadis al-waladu lil firosh walil akhir al-hajar. Anak itu dinasabkan kepada yang punya kasur, yang punya istri. Dan bagi yang menzinahi tidak ada hak. Sementara ulama lain mengatakan tetap dinasabkan. Nah, secara hakikat kan itu ya sperma dari laki-laki itu. Kemudian yang pendapat ketiga, ada yang merinci, kalau memang itu perempuan yang berzina itu punya suami dan biasa hubungan kemudian berzina dengan orang, tetap dinasabkan pada suaminya. Ya, adapun kalau memang perempuan itu enggak punya suami sama sekali, kemudian berzina dengan seorang dan hanya itu saja, maka sebagian ulama mengatakan dinasabkan kepada dia, karena anak tumbuh dalam keadaan enggak ngerti nasabnya itu kayak apa secara kejiwaan. Dan ketika Rasulullah menyebutkan seperti ini kan sebagai ibrah sebenarnya. Sehingga di sini ya ulama berbeda pendapat apakah dinasabkan atau tidak. Walaupun dari penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin yang saya tangkap, beliau lebih cenderung kepada dinasabkan ya anak itu kepada yang menzinainya. Ada pendapat seperti itu dan cenderung kepada yang seperti itu beliau, karena anak itu bagaimana tumbuh dalam keadaan dia gak ngerti nasabnya, gak ngerti ayahnya, secara psikologis kejiwaan anak seperti apa. Kemudian ini diantara faedah bahwa Jurayj seorang yang zuhud terhadap dunia. Ini sebenarnya ujian bagi Jurayj yang terkemas dalam bentuk ya nikmat. Kenapa? Ketika ditawarkan wahai Jurayj, apakah kami akan bangunkan bagi kamu tempat ibadah dari emas? Ya. Ini pelajaran bagi ahli ibadah. Jangan menjadi orang yang gumunan terhadap dunia. Jangan menjadi orang yang ngiler terhadap dunia. Bahwa ibadatullah khairun min dzalik. Beribadah kepada Allah lebih baik dari itu semua. Banyak sekali dalil-dalil yang mengatakan seperti itu. Al-malu wal-banuna zinatul hayati dunya wal-baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Ya. Paisan. Paisan itu apa? Hiasan kehidupan dunia. Sedangkan al-baqiyatu salihat. Al-baqiyatu salihat ini apa saja dari amal salih, apakah zikir atau yang lainnya. Khairun inda rabbika thawaba. Lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu dan yang paling bagus untuk dijadikan sebagai harapan. Seperti itu. Ya. Sehingga ketika Imam Ahmad rahimahullah setelah sekian lama dipenjara oleh penguasa yang zalim, disiksa, disakiti, muncullah penguasa yang adil, penguasa yang baik, yang justru sebaliknya memuliakan Imam Ahmad rahimahullah. Bahkan Imam Ahmad diundang pada acara istilahnya pemberian lencana, khala'us sunnah. Khala'us sunnah itu lencana yang diberikan pada seorang, beliau adalah orang yang ya gigih di atas sunnah. Beliau pun terpaksa karena dipaksa oleh penguasa untuk menghadiri, dan dihadiri oleh para petinggi-petinggi ya kerajaan waktu itu. Imam Ahmad pun tadi sudah berat sekali. Ya. Kemudian beliau pun ketika maju dan diberi lencana khala'us sunnah, setelah itu beliau pun ya pergi dengan meneteskan air mata dan melepas lencana tadi, seraya mengatakan ini juga ujian bagi saya. Kalau dulu diuji dengan kesulitan, diuji dengan penguasa yang zalim, ini diuji dengan kenikmatan seperti ini, yang beliau pun khawatir kalau bergeser dari istiqomah. Ini orang yang baik. Kalau kita mungkin, wah ini alhamdulillah karomat wali, setelah saya sabar ini keramat wali. Mungkin seperti itu. Tapi bagi orang yang baik, enggak. Orang yang baik tahu bahwa yang namanya nikmat itu pun bala, ujian, sebagaimana musibah juga ujian. Sebagaimana Nabi Sulaiman alaihi assalatu wassalam ketika singgasana Ratu Saba bisa hadir di hadapannya dalam sekejap, Nabi Sulaiman mengatakan hada min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah nikmat dari Allah, dari Rabbku, untuk menguji aku apakah aku orang yang bersyukur atau orang yang kufur. Kemudian ketiga, ya, bayi yang ketiga adalah bayi waktu itu menyusui, ya, bayi yang menyusui. Kemudian ketika ibu tadi menyusui bayinya, tiba-tiba lewat seorang dengan penampilan yang, ya, parlente, yang wah, ya, kendaraannya bagus. Maka sang ibu pun mengatakan, Allahumma ij'al ibni mislahu, ya Allah, jadikan anak saya seperti dia. Sang bayi langsung melepas susuannya seraya mengatakan, Allahumma la taj'alni mislahu, ya Allah, janganlah kau jadikan saya seperti dia. Gak berapa lama lewat seorang budak, atau mereka melewati seorang budak perempuan yang dipukul, ya, dan dituduh zanaiti sarokti, kamu berzina, ya, kamu mencuri, ya. Wanita tadi hanya mengatakan, hasbi Allah wa ni'mal wakil, hanya kepada Allah aku bergantung dan Allah sebaik-baik yang bergantung. Dia tidak mencuri, dia tidak berzina, tapi dituduh seperti itu, didolimi. Dia enggak ada ucapan kecuali hasbi Allah wa ni'mal wakil, dia hanya bersandar kepada Allah. Sang ibu mengatakan, Allahumma la taj'al ibni mislaha, ya Allah, janganlah kau jadikan anak saya seperti dia, budak ini. Sang bayi pun melepaskan susuannya seraya mengatakan, Allahumma ja'alni mislaha, ya Allah, jadikanlah aku seperti dia. Nanti akan saya sebutkan kenapa anak tadi berdoa seperti itu. Sisi apa? Apakah anak tadi berdoa supaya nanti kalau udah gede digebuki sama orang? Bukan, nanti akan ada penjelasannya, ya. Kemudian terjadilah diskusi antara ibu dengan anak. Diskusi, padahal bayi loh. Fataroja al hadis. Keduanya pun saling murojaah, ya, saling apa? Mendiskusikan tadi. Tadi ketika ada orang yang berkendaraan mewah, penampilannya wah, saya berdoa supaya kamu dijadikan seperti dia, kok kamu berdoa malah sebaliknya. Kata sang anak, wahai ibu, tadi itu orang yang jahat, orang yang fajir, orang yang kafir, sehingga aku berdoa agar aku tidak dijadikan seperti dia. Iya, terkadang orang yang fajir, orang yang kafir, orang sesat datang dengan penampilan yang wah, sehingga janganlah seorang tertipu dengan penampilan yang seperti itu. Orang munafik pun terkadang penampilannya luar biasa. Allah mengatakan, idza ra'aitahum tu'jibuka asamuhum. Kalau kamu melihat orang-orang munafik, kau akan terkesima, kamu akan takjub. Mereka ganteng-ganteng, istrinya cantik-cantik, nemen. Anaknya pun enggak ketulungan cantiknya, gantengnya. Tapi ingat, cantik zahirnya, busuk dalamnya. Cantik luarnya, indah casingnya, tetapi bobrok apa dalamnya. Apa Anda mau disuguhi, ya makanan yang zahirnya, ya, bagus, dalamnya ternyata cemendil. Enggak cemendil, kotoran apa kambing dibungkus pakai gandum, di oven, di apa namanya, dihidangkan, enak banget ini kacang telur ini, pas lapar ketika Anda buka ternyata adil kledus, ternyata subhanallah, dalamnya ternyata cemendil, luarnya apa, ya, gandum yang menarik, dalamnya ternyata cemendil, ya. Jangan seperti itu. Terkadang alul batil itu, ya, penampilan mereka memfitnah, jika jangan tertipu dengan penampilan, ya, jangan tertipu dengan penampilan seperti itu. Adapun tadi budak yang dipukuli, dituduh berzina, dituduh mencuri, sebenarnya dia tidak seperti itu. Dia orang yang jauh dari perzinahan, orang yang jauh dari pencurian, dan dia ketika didolimi mengatakan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Berarti anak tadi meminta pada Allah agar dijauhkan dari perzinahan, dijauhkan dari pencurian, dijauhkan dari kemaksiatan, dan dijadikan oleh Allah menjadi orang yang selalu bergantung dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diinginkan. Bukan anak tadi berdoa agar nanti lulus gede dipukuli, bukan. Tapi dari sisi tadi, anak tadi berdoa kepada Allah yang intinya, agar dijauhkan dari kemaksiatan perzinahan, kemaksiatan pencurian, agar dijadikan sebagai orang yang senantiasa i'timad ala Allah, bersandar dan bergantung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tiga bayi kecil yang bisa berbicara padahal mereka masih dalam ayunan, bukan pada umur-umur yang umumnya sudah bisa bicara. Dan lagi-lagi kita katakan wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah atas segala sesuatu berkuasa. Ini harus kita yakini. Ini harus kita yakini. Ya. Penciptaan Isa yang begitu menakjubkan adalah ayah min ayatillah, tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Bahkan yang lebih menakjubkan dari Isa pun ada, sebagaimana Allah mengatakan inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan Isa di sisi Allah itu seperti Adam. Allah cipta Adam dari tanah, dari debu. Kemudian Allah mengatakan kun, jadilah. Fayakun, maka ia pun jadi. Mungkin di antara faedah besar yang kita ambil, yang pertama, kita percaya dengan seluruh berita yang datangnya di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik berita tentang masa lalu ataupun berita yang akan datang. Semua yang Nabi ceritakan adalah haqqun wa sidqun, benar dan jujur. Tidak ada keraguan sedikit pun. Kemudian kedua, bahwa orang yang memiliki simpanan amal kebaikan di saat dia lapang, di saat dia tenang, akan dibantu oleh Allah di saat dia sulit. Jurayj salah satu contohnya. Kemudian keharusan berbakti kepada kedua orang tua. Dan hati-hati dari didoakan kejelekan oleh orang tua, karena doa orang tua termasuk doa yang mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adab menyebutkan hadis ini, potongan hadis ini dengan bab du'aul walidain. Du'a'u al-walidain, doa kedua orang tua. Hati-hati. Kemudian di antara faedah hadis ini, seorang ketika dia menghadapi perkara yang sulit, hendaklah seorang itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyerahkan diri kepada Allah, karena Allah zat yang mengatur alam semesta, mengatur jagat raya, di antaranya dalam bentuk sholat. Ini dalam rangka mengaplikasikan perintah wasta'inu bisabri wassalah. Jadikanlah sabar dan sholat adalah sesuatu yang menopang ya terwujudnya perkara kalian. Kemudian bahwa seorang janganlah dia terkesima atau terpukau dengan apa yang dimiliki oleh orang-orang kafir dari harta yang melimpah, dari penampilan yang wah, karena itu semua adalah semu. Di saat mereka adalah orang yang kafir, apa faedahnya ya seorang itu berlimpah harta sementara dia ujungnya adalah api neraka? Bukankah dalam Al-Quran Allah sebutkan penyesalan mereka, ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah, tidaklah hartaku bermanfaat bagiku, kekuasaanku pun lenyap dariku. Harta yang mereka dahulu banggakan, kekuasaan yang dahulu mereka sombongkan, ternyata tidak bermanfaat sedikit pun indallah, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wajar yang namanya orang tua inginlah jika anaknya itu status sosialnya itu lebih dari yang lainnya. Kepengin kalau anaknya itu apa? Ya, itu status sosialnya itu terpandang, hartanya melimpah. Tapi tentunya ada yang lebih dari itu. Hendaknya orang tua lebih bangga ketika anaknya ini anak yang soleh, menjadi anak yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana sahabat Umar bin Khattab, ketika Rasulullah SAW bertanya di hadapan para sahabat tentang suatu pohon yang kriterianya seperti ini, tulung pohon apa itu? Sebagian sahabat menjawab, ternyata salah jawabannya. Ibnu Umar sudah terbetik dalam benaknya, ini pohon korma. Ternyata Ibnu Umar enggak menjawab karena ada Abu Bakar dan Umar. Keduanya diam, tidak berbicara, maka Ibnu Umar pun segan. Selesai dari majelis, Ibnu Umar pun mengatakan pada ayahnya, pada Umar, sebenarnya saya tadi terbetik dalam benak saya itu pohon korma. Saya ingin menjawab, tapi karena Bapak dan Abu Bakar tidak berkata apapun, saya pun segan. Kata Umar, wahai anak, seandainya kamu tadi menjawab pertanyaan Ar-Rasul, lebih saya sukai daripada memiliki demikian-demikian dari harta. Seperti ini, orang tua yang solih, orang tua yang solihah, lebih senang kalau anaknya itu alim, berilmu. Lebih senang kalau anaknya itu ya mengerti tentang agama, lebih daripada kalau anaknya bergelimangan dengan harta. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.